الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Bagi para wanita-wanita Islam, jangan hanya berpikir kalau cari suami itu yang mapan dalam hidup dunia. Jangan hanya berpikir materi, tengok agamanya. Sama kayak laki-laki. Jangan hanya pikir cari istri itu menilai fisiknya, hartanya, nasabnya. Tapi tengok agamanya, kata Rasul. Kenapa? Kalau bagi suami disuruh nengok istri ke agamanya, sempat tak beres agamanya, tak bisa nanti dipimpinnya. Celaka dia kalau punya pemimpin yang tak bisa dipimpinnya. Rasulullah bersabda, "Ma min ra'in yastar'iyahu Allah 'ala ra'iyatihi." ثم لم يحطه بنصحه الا فحرام عليهم رائحه الجنه. Tidaklah seorang pemimpin yang Allah beri kekuasaan memimpin orang yang hendak dipimpinnya, suami yang mimpin istrinya misalnya, kemudian dia tak mampu, tak berkuasa memberi nasihat kepadanya, itu tadi karena yang dipilihnya bukan agama waktu menikah itu, sehingga dia tak bisa menguasai istrinya, tak bisa mengaturnya. Istri jalan dengan maunya sendiri. Orang begini, kata Rasul, haram baginya mencium bau surga. Nasib jelek para pemimpin kalau sempat dapat istri tak baik agama, tak mau dipimpin. Dan nasib jelek bagi para istri kalau cari suami yang tak bisa memimpinnya ke agama yang baik.